فاتح ابنا تعليم وتعلم الفادر والسفادة والنرم يتنفع على أرواح والدين لكم وماتنا وماتكم ومات المسلمين وصوصا الحبيب عبد الله الحداد ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا ولاحقا أن الله أدق الشهر ما فرم بركاته ما أسرار منواره ما إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياكم نسأل الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. واعلم أن الله قد جعل بفضله ورحمته في النوافل جبرا لما يقع من الخلل في الفرائض، ولكن لا يجبر خلل الفريضة إلا بنفل من نوعها كالصلاة بصلاة والصيام بصيام، والفرض هو الأصل والنفل تابع له، والذي يؤدي الفرائض ويجتنب المحارم ولا يتنفل أحسن حالا ممن يتعاطى النوافل ويقع في إهمال بعض الفرائض. فإياك أن تعرض عن شيء من الفرائض اشتغالا بشيء من النوافل فتأثم بترك الفريضة ولا يتقبل الله منك النافلة، وتقع في ذلك مثل من يشتغل بتحصيل العلم الذي هو في حقه فضيلة ويترك الاشتغال بتحصيل ما هو عليه من العلم فريضة في ظاهره أو باطنه. ومن يقعد عن الكسب مع القدرة عليه اشتغالا بنوافل العبادات ويترك عياله يتكففون الناس، فكس على هاتين السورتين ما عداهما مما في معناهما إلى آخر ما قال. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. واعلم أن الله قد جعل بفضله ورحمته في النوافل جبرا لما يقع من الخلل في الفرائض. ketahuilah sesungguhnya Allah menjadikan dengan kemurahannya dan rahmatnya di dalam perbuatan sunnah-sunnah itu sebagai penambal jabron, sebagai penambal lima yaqa'u terhadap apa yang terjadi minal khalal daripada lobang-lobang retak-retak fil fara'id di dalam fardu-fardu atau yang wajib-wajib. Walakin tetapi la yujbaru khalalul faridah, tidak bisa ditambal itu lobangnya kewajiban illa kecuali binaflin min nawaiha, dengan perbuatan sunnah yang sejenis dengannya, sama bagiannya. Contoh kasolah, seperti ada kekurangan dalam sholat fardunya, ada lubang dalam sholat fardunya, bisolah akan bisa ditambal dengan sholat sunnah. Wakasiyam, dan seperti puasa wajib, bisiyam bisa ditambal dengan puasa sunnah. Wal fardhu wal asal, fardhu itu adalah pokoknya atau asalnya. Wan naflu tabi'un lahu, sunnah itu adalah mengikuti bagi yang fardhu. Allah Maha tahu ya, kalau kita ini tidak mampu untuk melaksanakan dengan sempurna itu tidak bisa. Sholat isya 4 rakaat khusyuk ikhlas murni mulai takbiratul ihram sampai salam aja enggak mampu kita. Allah Maha tahu. Padahal tuntutannya harus sempurna. Ketika tidak sempurna berarti risiko akan mendapatkan siksa neraka. Karena itu Karena kita ini tidak mampu untuk melaksanakan yang sempurna, hendaknya kita mempunyai simpanan untuk melaksanakan dengan sempurna yang wajib, hendaknya kita punya simpanan-simpanan yang sunnah untuk menutupi kekurangan yang wajib. Salat sunnah qabliyah, ba'diyah, salat duha, salat witir, salat tahajud, semakin banyak semakin bagus. Sehingga nanti ketika ada kekurangan daripada yang wajib, ketambal dengan yang sunnah-sunnah tadi itu. Khusyuknya kamu dalam sholat sunnah akan menambal ketidakkhusyukan kamu dalam sholat yang wajib. Begitu. Kekurangan yang diwajib bisa disempurnakan dengan yang sunnah. Begitu juga melaksanakan puasa. Puasa Ramadan wajib. Mungkin perbuatan puasanya tadi itu ada yang tidak beres. Maka kita, kalau jika dia orang tadi itu punya simpanan puasa-puasa sunnah, akan menutupi kekurangan daripada puasa wajib, wajibnya. Demikian pula nanti dalam urusan zakat wajib, ditambahi dia juga bersedekah selain mengeluarkan zakat, itu akan juga menutupi kekurangan daripada zakat wajibnya. Alhasil, perbuatan sunnah itu sangat diperlukan untuk menyempurnakan kekurangan kewajiban yang kita laksanakan. Jadi jangan punya istilah yang penting wajibnya. Terus kalau sudah dikatakan yang penting wajibnya, enggak mau yang sunnah gitu. Kalau memang yang penting itu wajibnya, klopkan dengan yang sunnah sehingga benar-benar akan sempurna kewajiban kamu. Kalau kita lihat bagaimana orang-orang dahulu, mereka tidak pernah meremehkan yang sunnah, saudara. Mereka itu enggak meremehkan yang sunnah. Mereka betul-betul perhatikan sunnah seperti kita memperhatikan wajib, bahkan lebih. Dia akan menyesal kalau ketinggalan yang sunnah. Itu orang dulu, orang dulu. Kalau kita yang wajib aja enggak ada musafir, digosor kadang-kadang. Cuma gosornya bukan ngurangi rokaat, Fatihahnya dicepetkan. Yang ditetek inna atau inakal kautsar suratnya. Rukuk subhana rabbiyal azim bihamdi. Kami Allahu alhamdulillah rabbana lakal hamdu. Allahu akbar subhana rabbiyal ala. Cepatnya setengah mati, lebih cepat daripada ngerokok satu batang. Tapi coba kalau kita lihat mereka. Nabi Muhammad SAW sendiri, kalau Nabi itu sudah sempurna ya, gak ada kekurangan sama sekali. Tapi bagaimana pribadi beliau Nabi Muhammad SAW, kalau udah sholat, luar biasa menikmati suatu sholat, sampai dikatakan hatta tawarramat gadamah, sampai kedua kaki Nabi bengkak karena panjangnya sholatnya. Bengkak karena panjang sholatnya. Kalau kita kan enggak, bengkak karena asam urat atau karena sepak bola kesliu. Nabi bengkak karena panjang sholatnya. Sampai ditegur oleh istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ditegur. Ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Nabi, udah diampuni kan dosa yang telah berlalu dari Anda maupun yang akan datang. Jaminan enggak ditulis dosa Nabi Muhammad. Coba kalau Anda punya jamin, dijamin enggak ditulis dosa. Udah ente maksiat enggak dapat dosa. Oh, tambah manja ini. Insyaallah cari narkoba sebanyak mungkin. Kontak dengan pelacur sebanyak mungkin. Macam-macam mereknya khomer dirasakan semuanya. Tapi bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan jaminan tidak ditulis dosa, jaminan pasti masuk surga, diangkat menjadi pemimpin para nabi dan rasul, bagaimana? Sholat sampai kakinya bengkak. Ditanya, apa ini sholat kok kakinya bengkak ya Rasul? Apakah karena takut dosa, takut masuk neraka? Afala akunu abdan syakura, tidaklah aku menjadi hamba yang banyak bersyukur ketika banyak menerima nikmat dari Allah. Itu loh orang hebat. Semakin naik pangkatnya, semakin banyak syukurnya. Semakin lancar rizkinya, semakin banyak syukurnya. Tambah. Begitu. Baru maju pekerjaannya, berubah hobinya. Yang biasanya ngaji, seneng lagu barat. Baru dia buka toko, gak seberapa gede, berubah. Yang biasanya pakai jilbab, udah pakaian ketat. Akhirnya ketika bangkrut lagi, udah. Mau pakai jilbab lagi, gak dipercaya lagi sama orang. Karena itu, contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lu Nabi itu gak pernah ninggalkan sunnah, saudara. Lu melaksanakan sunnah aja kakinya sampai bengkak sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula pengikut-pengikut beliau, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Para tabi'in juga demikian. Mereka adalah orang-orang yang perhatian dengan yang sunnah. Saya teruskan dulu. Kemudian dikatakan di sini bahwa pokok atau aslinya itu adalah yang wajib. Sunnah itu mengikuti. Gambaran kalau sekarang, kepalanya itu wajib. Ekornya itu adalah sunnah. Lah kalau ada ekornya, ada kakinya, enggak ada kepalanya, mati, enggak berfungsi. Sunnahnya dilakukan, cuma wajibnya ditinggalkan. Sama aja gak diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, kalau wirid kodek-kodek seperti kipas angin. Cuma gak sholat wajib, itu sama dengan ada buntutnya, ada ekornya, ada kakinya, tapi gak punya kepala. Mayit. Faham nih? Walladhi yu'addil fara'id. Orang yang melaksanakan fardu wa yastanibul maharim dan meninggalkan yang diharamkan, wala yatanaffal dan dia tidak melaksanakan sunnah, pas-pasan berarti ya. Melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram tapi tidak sunnah. Itu ahsanu halan, lebih baik keadaannya. Mimman, daripada orang yata'aton nawafil, melakukan yang sunnah-sunnah, wayaga'u, tapi dia menjadi fi ihmali ba'dil fara'id, di dalam meninggalkan sebagian kewajiban-kewajiban. Pas-pasan, sholat wajib, tok persis gak ditambahin. puasa Ramadan saja, tidak mau nambah lagi. Ya, itu berarti pas-pasan. Selamat orang dari itu, daripada sunnah dilaksanakan, wajibnya kocar-kacir. Satu sahabat pernah tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ajari aku Islam." "Salat lima waktu," kata Nabi. "Hal alayya ghairuha?" "Ada yang lainnya ya Rasul?" Enggak ada. "Salat lima waktu itu yang wajib. Enggak ada kewajiban lain selain lima waktu?" "Enggak." "Terus puasa Ramadan, hal alayya ghairuha?" "Khairuhu." "Ada kewajiban yang lain enggak Nabi?" "Enggak ada. Yang wajib cuma puasa Ramadan." Alhasil tanya yang wajib-wajib. Maka orang tadi itu menyatakan, "Wallahi la azidu wa la ankus. Demi Allah, aku enggak nambahi, enggak ngurangi, tak persiskan." Kata Nabi, "Aflaha in sodak." Orang ini beruntung kalau memang benar-benar melaksanakan itu. Pas-pasan aja udah beruntung. Tahu beruntung enggak, Amber? Falah itu apa? An-najatu minan nar wal fawzu bil jannah. Yaitu selamat dari neraka dan dia masuk ke dalam surga. Melaksanakan yang wajib aja, asal jangan ketenggol dengan yang haram. Enggak pakai yang sunnah, itu bagus masih keadaannya. Daripada sunnah banyak, tapi enggak melaksanakan yang wajib. Kenapa? Seperti tadi itu, enggak ada kepalanya, tapi ekornya ada, semuanya komplit anggota badannya. Sama juga dengan pohon, enggak ada akarnya. Akarnya ditebangi. Ya sebentar lagi akan layu, mengering dan mati itu pohon. Baik. Fa iyyaka an tu'ridha an syai'in minal fara'id, maka berhati-hatilah. An tu'ridha an syai'in, kamu berpaling dari sesuatu minal fara'id, dari yang wajib-wajib. Istighalan, karena sibuk. Bisyai'in, dengan sesuatu minan nawafil, daripada yang sunnah-sunnah. Fata'tham, maka kamu berdosa. Bitarkil faridah, dengan sebab meninggalkan yang wajib. Wala yataqabbalullahu minka, dan Allah tidak menerima dari kamu an-nafilah, perbuatan yang sunnah tadi itu. Kamu melaksanakan yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib, enggak diterima yang sunnah, dan kamu tetap dihitung dosa. Ziarah Wali Songo bagus, tapi enggak sholat. Supaya dapat berkah, enggak dapat berkah, kamu dapat dosa. Hadir hall tapi enggak sholat, insya Allah masuk surga. Buat sendiri di surga ya. Seneng maulid tapi ngemplang duit. Buat maulid tapi hasil nyolong, ngemplang duit. Itu gak diterima amal sunnahnya. Kemudian dia tetap berdosa. Hati-hati, jangan berbuat begitu. Laksanakan yang wajib, baru dilengkapi dengan yang sunnah. Wataga'u fi dzalik, dan kamu akan menjadi dalam urusan ini seperti mithil man yastaghilu bi tahsilil ilm alladhi huwa fi haqqi fadilah, seperti orang yang yastaghilu, dia sibuk, bi tahsilil ilm, untuk mendapatkan ilmu, mencari ilmu, alladhi huwa fi haqqi fadilah, yang mana ilmu tadi itu bukan ilmu wajib, ilmu yang utama, bukan ilmu wajib, ilmu sunnahkah. Tapi wayatrukul istighala, dia meninggalkan kesibukan, bitahsili ma huwa alaihi minal ilmi faridha, dengan sibuk mencari ilmu yang hukumnya wajib, baik itu wajib fi zahirihi, dalam zahirnya, wa batini, dan dalam batinnya. Masya Allah, ahli bahasa Inggris. Wah, kalau nahunya bahasa Inggris, padahal dan nahu bahasa Inggris itu. Wah, ahli bahasa Inggris, luar biasa. Yang membatalkan wudhu gak paham. Ahli komputer, tapi gak tahu syarat-syaratnya sholat. Ini sama dengan orang yang mencari sesuatu dengan sunnah-sunnah, padahal belajar bahasa Inggris gak sunnah belas. Komputer juga tidak sunnah. Mencari sesuatu yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Percuma jadinya. Percuma jadinya. Ah, untuk urusan ilmu, ilmu itu ada yang wajib. Ilmu itu ada yang wajib, yang zahir maupun yang batin. Ilmu yang zahir, misalnya ilmu yang zahir nih, ya melaksanakan sholat, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, wudu, puasa, zahir itu semuanya. Yang batin, supaya enggak sombong, supaya ikhlas, supaya enggak benci sama orang, supaya tawadhu, itu ilmu yang batin. Itu juga ilmu wajib. Wajib untuk dipelajari. Sehingga kita menjadi orang yang baik, zahir maupun batin. Badannya sholat, cuma hatinya bobrok misalnya. Penuh dengan kedengkian, kebencian, penuh dengan berpura-pura, riya, percuma. Waman yag'ud anil kasbi, sama juga dengan orang yang yag'ud anil kasbi, duduk daripada bekerja, enggak mau bekerja. Ma'al gudrati alaih, padahal dia mampu untuk bekerja. Keluarganya harus dikasih nafkah kan? Dia enggak mau bekerja. Hukumnya apa bekerja? Ya wajib untuk ngasih nafkah mereka. Istighalan, tapi dia sibuk binawafilil ibadat, dengan melaksanakan sunnah-sunnah, ibadah-ibadah yang sunnah. Wayatruk, dan dia meninggalkan iyalahu, keluarganya, anak-anaknya. Yatakaffafunan nas, minta-minta mengadah kepada manusia. Masya Allah, dia tadi itu sibuk dakwah tapi gak ngasih nafkah keluarga, keliling dok. Masya Allah, dia ada di masjid tapi anaknya disuruh ada di perempatan minta-minta. Ini orang meninggalkan yang wajib tapi melaksanakan yang sunnah. Percuma sunnahnya kamu itu gak diterima. Kamu tetap berdosa hukumnya. Kecuali kalau gak mampu. Ah, lain lagi. Kenapa? Kena stroke. Stroke berat, lumpuh total. Gak bisa bekerja. Karena itu, jangan kita ribut dengan yang sunnah kalau memang ada satu kewajiban, saudara. Kalau memang ada satu kewajiban, begitu. Fagis ala hataini suratain, maka kiaskan dengan dua gambaran ini, ma'adahuma, selain keduanya, fi ma'nahuma, yang sama maknanya. Nah. Jadi, fokuskan untuk yang wajib, kemudian raih yang sunnah-sunnah. Begitu. Komplit jadinya, saudara. Dikatakan oleh Sahal al-Tusturi, ini penting sekali. Kata Sahal al-Tusturi, la yablughul abdu haqiqatal iman. Tidaklah akan sampai seorang hamba kepada hakikat daripada iman, iman yang sebenarnya. Hatta yakuna fihi arba'u khisal, sampai di dalam hamba tadi itu ada empat perangai, 4 sifat. Orang itu menjadi beriman bisa, semua mampu. Tapi iman yang sempurna harus punya sifat 4 ini, ciri-ciri 4 ini. Karena itu perhatikan baik-baik sehingga kita ini menjadi orang yang benar-benar menguasai atau memiliki iman yang sempurna pada hakikatnya. Pertama, ada'ul fara'idhi bisunnah, melaksanakan yang fardu juga sunnahnya sekali dilaksanakan. Sholat duhur qobliyah juga dilakukan, ba'diyah juga dilakukan, siwaknya juga dilakukan, sunnah ab'adnya dilakukan, sunnah hai'atnya dilakukan, semuanya dilakukan. Puasa, sahurnya dilakukan, bukanya dilakukan, kemudian doa-doanya juga dilaksanakan, jamaahnya, tarawehnya, witirnya, Qur'annya dilakukan. Ditambahi puasa-puasa sunnah yang lainnya. Alhasil melaksanakan yang wajib dilengkapi dengan yang sunnah. Itu ciri pertama orang yang imannya sempurna. Kedua, wa aklul halali bil warok, makan yang halal dibarengi dengan warok. Bukan haram loh ya. Kalau haram gak mau dia, itu wajib hukumnya. Halal ini halal. Dikasih halal, misalnya dikasih baju 10. Aduh, kebanyakan ini. Saya perlunya 1. Yang lainnya dibagi kepada orang-orang yang perlu. Makanan juga begitu. Makanan ini halal semuanya. Yang paling bersih mana ya? Yang paling halal mana ya? Diambil. Yang lainnya sedekah. Begitu. Berbicara tentang makanan yang halal, yang paling halal, tahukah Anda apa yang paling halal? Yang belum terjamah dengan tangan manusia sama sekali. Kalau buah-buahan masih ditanam oleh tangan manusia, masih dibarengi dengan pupuk, dengan yang lainnya. Yang paling halal tahu gak? Air hujan. Air hujan, karena itu nanti tadai air hujan itu paling halal itu. Tapi sebelum masuk ke genteng, kalau ke genteng udah terjamah dengan yang lainnya. Abah Allah rahmu dulu, kalau sudah hujan itu di tengah lapangan disediakan wadah. Nah, wadahnya ini harus cari rezeki yang halal juga. Tanah wadah begitu, kalau enggak dengan tangannya diminum. Kenapa? Itu langsung itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala tanpa usahanya manusia sama sekali itu. Paling halal itu. Baik. Sifat kedua orang yang sempurna imannya yaitu makan halal dibalengi dengan warok. Jadi tidak punya prinsip seperti kebanyakan orang, sing penting enggak haram, enggak. Bukan begitu, harus halal dan itu halal pun masih pilihan. Halal itu pun masih pilihan. Yang ketiga, wastinabun nahyi minadh-dhahiri wal batin, meninggalkan segala larangan dhahir maupun batin. Enggak mau. Maksiat enggak mau. Delon sedhiluk ae, ndak. Rungono sedhitik ae, tiri ono sedhitik, ndak. Dhahir batin enggak mau. Paham nih? Istinabu dhahir wal batin. Itu penting itu. Orang dulu tadi itu, orang dulu urusan demikian ini betul-betul menjadi diperhatikan saudara. Di Pasuruan ini dulu ada Kiai Mas Imam ya. Kiai Mas Imam itu ditugaskan sholat dohor ada di Masjid Jami, itu gak musim hujan pakai payung. Kalau musim hujan pakai payung kan enak. Ini gak pakai musim hujan, mendung sekali, pakai payung sih. Cuma pakai payung itu tujuannya bukan untuk mayungi badannya, membatasi pandangan matanya. Kalau ada perempuan lewat di sana, dimiring no. Kalau ada sebelah kiri, dikirikan. Kalau enggak, jadi payungnya itu batasi matanya. Pokoknya melakunya kelihatan gitu, jalannya kelihatan. Nah kalau sekarang, Ustaz sekarang pakai kacamata hitam. Kenapa? Kalau ngelirik supaya enggak kelihatan. Ini sifat yang keberapa tadi? Ketiga. Yang keempat, wasabru ala dzalik ilal maut. Sabar, tekun melaksanakan tiga sifat tadi itu dipertahankan sampai mati. Melaksanakan wajib dengan sunnahnya, makan halal dengan waroknya, kemudian meninggalkan segala larangan, zahir maupun batin, mempertahankan sampai mati. Mempertahankan sampai mati. Nah kalau sekarang kan enggak, cari caranya gimana haram jadi halal. Rp2 juta warok dia, enggak, saya enggak mau. Rp20 juta. Enggak, agak berat cuma. Rp200 juta, ambaan. Enggak wis. 2 miliar. Si, sebentar saya pikir. Carikan jalan. Oh, lihat diakad gini halal ini. Kalau diakad model begini bisa halal ini. Ma'al warok. Kalau ente mau jadi orang yang halal pun jangan diambil kecuali dengan cara yang warok. Jadi jangan main-main urusan ini. Kata Nabi, al-wara'u asasu hadad din fa'ahkim binah. Ini kurang berapa ini? Wara' ini adalah asas hadad din. Wara' ini adalah fondasi agama Islam. Perkuat. Kalau wara'nya keropos, saudara, bangunan itu akan ambrek semuanya. Gentengnya bagus, kayunya jati, semennya, semen apa itu? Sing paling bagus, enggak paham saya. Cuma enggak ada cor-coran, enggak ada fondasinya. Oh, ada angin keras dikit udah goyang. Ada banjir dikit udah roboh nantinya. Karena itu warok ini adalah urusan yang paling penting. Jangan dibuat main-main. Jangan nanti akad tadi itu hanya untuk mengemas supaya memanjakan nafsu kamu, untuk supaya kamu itu mendapatkan yang asalnya haram jadi halal. Kenapa? Diroba-roba. Yang penting kan akadnya, bukan yang penting akadnya. Yang penting kamu bersihkan diri kamu dari yang haram. Begitu seharusnya. Lah nanti gak bisa kaya, gak bisa maju. Mundurnya Islam karena orang-orang yang punya pikiran demikian. Orang dulu Islam tadi itu maju kok. Dulu Islam itu lebih maju daripada orang kafir. Dulu orang-orang Islam itu lebih kaya daripada orang-orang kafir. Kenapa kok tidak seperti dulu orang sekarang? Karena tidak ada waroknya, saudara. Lu lihat sawah-sawah dulu milik orang Islam. Sekarang bukan milik orang Islam. Tambak-tambak dulu milik orang Islam. Sekarang tidak milik orang Islam. Tanah-tanah bukan orang Islam, milik orang Islam. Sekarang tidak milik orang Islam, bergeser mulai di kota, ada di desa. Sebentar lagi naik ke gunung. Setelah di gunung, lugur kabeh kok. Karena itu, kemajuan itu bukan karena kamu tadi berani untuk mengambil yang haram, tapi kemajuan tadi itu kalau kamu taat kepada Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau seandainya penduduk satu daerah tadi itu beriman, bertakwa kepada Allah, berkah dari langit dan bumi akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya menjadi orang yang faham, sadar, harus melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram, meningkatkan yang sunnah, sunnah untuk menutup kekurangan daripada yang wajib.